Mengapa kau dan aku bersua menyatu dalam alunan nada? Takdirmu, takdirku, akhirnya berpisah. Keputusan darimu untuk memilih dirinya dan meninggalkan aku dalam semak berduri, tergores dan terperik, sakit terucap lirih. Jauh.